السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام حبيب الله سبحانه وتعالى pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Tafsirul Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir ya, kita akan menuntaskan 29, karena kita sudah membaca sampai ayat yang ke-28 kemarin ya, maka sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-29 sampai selesai insyaallah ta'ala. Baik. Nah. Silakan dibaca. Masih sedikit ya pesertanya. Ya, berat ya. Silakan Bu Rani ya, baca Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukadzibūn. Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab. Lā ẓalīlin wa lā yughnī minal lahab. Innahā tarmī bisyarrin kalqasr. Ka'annahu jimalatun sufur. Pergilah kalian kepada apa yang dulu kalian dustakan dengannya. Pergilah kalian kepada naungan yang mempunyai 3 cabang. Yang tidak menaungi dan tidak berguna dari nyala api neraka. Sesungguhnya, ia melemparkan bunga api percikan ya, seperti gedung tinggi, seperti gedung tinggi, seolah-olah ia unta yang kuning. Yang toliku fi'il amr, alwau sebagai fa'il, ila harfu jar, ma ini isim mausul, mabni ala sukun fi mahali jar. Kun fi'il madhi naqis, tum sebagai isimnya, bihi jar majrur, tukadzibun fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, jumlahnya sebagai fa'il dari kun. Intaliqu fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, ila dhillin jar majrur, zi na'at dari dhillin, thalasi mudhaf ilaih, syu'ad mudhaf ilaih. La harfu la nafiyah, walilin ini masih naat ya Ustaz ya, dari zillin. Iya, masih naat. Walilin naat dari zillin. Atau dia bisa juga ma'tuf ya. Oh, ma'tuf ya. Ma'tuf. Ma'tufnya ke zi. Ke zi ya, ma'tuf ke zi. Al-wawu harfu atfin la nafiyah, yughni fi'il mudhari, fa'ilnya huwa ya. Minal lahab, jar majrur. Inna harfu taukid wa nasbin, ha sebagai isim inna, tarmi fi'il mudhari, fa'ilnya hiya. Bisyararin jar majrur, kal qasr jar majrur. Ka'anna harfu tashbih, alha'u isim ka'anna, jimalatun khobar dari ka'anna, sufrun na'at dari jimalatun. Tafsirnya, yuqalu lil kafirina yawmal qiyamati siru ila azabi jahannam alladhi kuntum bihi tukadzibuna fid dunya. Siru fastadhillu bidukhani jahannam alladhi yatafarra'u minhu 3 qit'in. La yudhillu dhalika dhillu min harri dhalika al-yawmi. Wala yadfa'u min harril lahabi syai'an. inna jahannama taqdhifu minan nari bisyararin 'adzimin kullu syararatin minhu kalbina'il musyayyadi fil 'idhami wal irtifa'i ka'anna syirara jahannamal mutatabira minha mutata itu ya bukan Mbak? Oh, mutatayyira. Mutatayyiru kali ya? Mutatayyiru. Ini na'at ya? Ya, afan. Mutatayyiru. Na'at ke mana? Ke jahannam. Ke syirar dong, kan dia ya, berterbangan kan? Ka'anna syirara jahannamal mutatayyira minha ibilun nih berarti ya. Ibilun. Yeah. Saudun yamilu launuha ila sufrati. Ila sufrati. Dikatakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, berjalanlah kepada azab jahannam yang dulu kalian dustakan di dunia. Berjalanlah dan bernaunglah dengan asap jahannam yang bercabang darinya menjadi 3 potongan, 3 bagian. Naungan itu tidak bisa menaungi dari panas hari tersebut dan tidak bisa menolak, mencegah ya, dari panas api yang menyala sedikitpun. Sesungguhnya jahannam memuntahkan dari berupa api berupa percikan yang besar. Setiap percikan darinya bagaikan bangunan yang dibangun dengan besar dan tinggi. Percikan api yang berterbangan darinya bagaikan unta hitam yang cenderung warnanya kekuning-kuningan. Tanggung buat 34. Oh ya. Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Wailun mubtada yauma waraf idzin mudhaf ilaihi lil mukadzibin jar majrur. Halakun wa adzabun syadidun yaumal qiyamati lil mukadzibina biwa'idillahi. Kebinasaan dan azab yang berat, yang besar pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan janji-janji Allah. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillah khaira. Afiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Pergilah kalian kepada apa yang kalian dustakan. Pergilah kalian kepada naungan yang memiliki 3 cabang. La dhalilin, yang tidak bisa menaungi, tidak pula bisa melindungi dari api neraka. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api. Melemparkan bunga api yang besarnya itu seperti istana. Ya. Kosor itu istana. Saking besarnya bunga apinya, satu bunga api itu seperti istana. Kalau di dunia itu kan misalnya kita membakar kayu gitu ya. Kalau kayunya itu kita goyang-goyangkan, nanti akan ada bunga api kecil-kecil gitu ya. Tapi neraka bunga apinya aja itu sebesar istana. Nah, kebayangkan bagaimana panasnya neraka kalau bunga apinya aja sebesar istana. Ka'annahu jimalatun sufr. Seakan-akan bunga api itu terlihat seperti unta yang warnanya kuning. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nasib orang-orang kafir di akhirat. di mana mereka tidak akan memiliki perlindungan. Tidak ada naungan yang bisa melindungi mereka dari adab Allah yang sangat pedih di neraka. Ya. Maka kita seorang muslim mendapati bahwasanya orang kafir seperti ini keadaannya di akhirat, ya. Maka kita harus membekali diri kita bagaimana caranya agar kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian ayat yang ke 35 ya. Enam. Silakan Pak Edi ya. Nah, sebelum lima ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza yaumul la yantikun. Ini adalah hari di mana kalian mereka tidak bisa berkata-kata. Hadza isim isyara al yaumu ada isim isyara sebagai mubtada. Yaumu adalah khobar, la harfu nafi yang tikun fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya. Tafsirnya hadza yaumul qiyamati alladzi la yantiku fihil mukadzibuna bikalamin yang fa'uhum wala yakunu lahum idnun fil kalami fayatadiruna li'annahu la udhra lahum. Nanggung Pak. Sekalian yang ini. Wailui. Wailui. Ayatnya ya. Wala. Terus dulu deh. Bapak bacanya benar gak ya? 35 ya. Oh tadi harusnya tamat 36 tadi ya. Terus ya sampai ayat 37. Baca dulu. 36 misalnya. Wala yu'dhanu lahum faya'tadirun. Dan tidaklah diberi izin kepada mereka faya'tadirun, maka mereka tidak dapat meminta udzur. Ya, tadi bentum, ya, memberi udzur. Tidak diberi udzur. Tanggung. Ini apa, satu lagi. 37. Wailui yauma idzil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Al-wawu sebagai harfu atfin, la harfu nafi. Yu'dhanu fi'il mudhari' mabni majhul. Lahum jar majrur. Fa harfu alfa harfu jawab ya tadirun fiil mudore alwawu sebagai fa'ilnya wailu yawma idzil lil mukadzibin wailun mubtada yawma dzaraf idzin ada sebagai mudhof ilai lil mukadzibina jar majrur sebagai khobar. Tafsirnya tadi sudah 35 sekarang 30 halakun adabun syadidun di yauma idin lil mukadzibina bihadzal yauma wa ma fihi bihadzal yaumi. Bihadzal yaumi wa ma fihi. Ini adalah hari yaum kiamat yang orang-orang yang binasa dan azab yang pedih pada hari kiamat untuk 30 biji ya. Kebinasaan dan azabnya yang pedih pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan hari yang ada hari ini. Hari ini dan apa yang ada di dalamnya. Ya, nah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada yaumun la yantiqun wa la yu'dhanu lahum fayatadzirun. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ini adalah hari di mana mereka orang kafir, ya orang-orang yang mendustakan hari akhirat tidak bisa berbicara. Wa la yu'dhanu lahum, dan memang mereka tidak diizinkan untuk berbicara. Fayatadzirun. Lalu mereka bisa ya mencari-cari alasan yang meminta uzur. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya. Kecelakaanlah, kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat dan apa yang ada di dalamnya. Jadi pada hari kiamat nanti, pada hari perhitungan ketika manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lisan mereka tidak bisa berbicara. Di dunia seringkali lisan itu ya berbicara sampai berbusa, berusaha bagaimana caranya supaya dia bebas dari vonis di dunia. Ya, dia mencari-cari alasan supaya bebas dari vonis di dunia. Tapi nanti di akhirat mulut kita akan ditutup ya. Mulut akan di sebagaimana dalam surah Yasin ya, al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ya wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat ya, ketika manusia mempertanggungjawabkan amalannya, nakhthimu ala afwahihim, kami bungkam mulut mereka, kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan kami buat tangan-tangan mereka yang berbicara kepada kami, ya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi, ya, tentang apa yang mereka usahakan di dunia. Jadi, ya di hari perhitungan nanti, seseorang itu mulutnya akan dibungkam. Sementara tangan dan kakinya yang akan menjadi saksi, ya, kemana kakinya digunakan untuk melangkah. Untuk apa tangannya digunakan, apakah untuk banyak bersedekah atau untuk menzalimi manusia, maka tangan dan kaki kita yang akan bersaksi. Jadi jangan pernah sekali-kali kita merasa akan lolos dari ya pengadilan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, ya. Apalagi bagi orang kafir. Tentu ya mereka tinggal menunggu azab yang pedih ya, ketika mereka dihisab maka makin membuat mereka menyadari ya, semakin mereka sadar bahwasanya mereka telah memilih jalan yang sesat ya, jalan yang batil di dunia. Nah, kita lanjutkan ayat 38. Silakan Bu. Siapa nih ya? Bu Hayati, silakan baca. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Ya, terjemahin. Satu ayat lagi, wailui. Wailui yawma idhil lil mukadzibin. Inilah hari keputusan kami kumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu. Maka jika telah ada bagi kalian tipu daya, maka tipu dayalah aku. celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Hadza isim isyarah sebagai mubtada, yaumu khobar al-fasli mudhafun ilaih, jama'nakum fi'il madi, jama'na fi'il madi fa'ilnya nahnu. Kum sebagai mudhafun, maf'ul bih. Waharfu apa ini, harfu atfin awalin maf, harfu ma'ah ya Ustaz, awalin maf'ul ma'ah itu atau ma'tuf aja, ma'tuf fahakum kekum ma'tuf ya. Ya, terus fa harfu istinaf in harfu syart karena fi'il madhi naqis lakum jar wa majrur sebagai khobar karena ya muqaddam kaidun dia sebagai isim karena ya muakhir muakhir fakidun fa harfu jawab kidun fi'il amr fa'ilnya waw. Terus wailun mubtada yauma. Kidun ini dia ada maful bihnya ya. Maful bihnya itu ya mutakalim yang dibuang. Kan itu asalnya kiduni gitu kan. Justru kenapa nunnya kasro itu menunjukkan bahwasannya nunnya adalah nun wiqaya. Berarti ada ya yang dibuang sebagai maful bihnya. Nah, lanjut. Wailun mubtada yauma dorof idin mudhafun ilaih lil mukadzibin jar wa majrur sebagai mubtada. Sebagai khobar. Sebagai khobar ya. Kan wailun mubtadanya. Nah. Hadza yaumul faslu. Emang yang mana sekarang? Sekarang ayat 38 ya? Oh iya benar ya? Afan. Hada yaumun. Hada yaumun yafsilullahu fihi itu. Oh yafsilu. Hada yaumun yafsilullahi fihi bayna. Yafsilullahu fihi. Yafsilullahu fihi bayna khalaiku. Bainal, kalau setelah dorob itu majrur. Untuk pilih dia. Bainal khala'iqi. Bainal khala'iqi. Wa yatamayyazu fihil haqqu minal batil. Jama'nakum fihi ya ma'syara kuffari hazihil ummati. Ma'al kuffaril awalina minal maldiyati. Minal apa? Umami. Umami, ya. Mina umamil madiyati fa in kana lakum hilatun fil khalasin minal adabi minal adabi ya fahtalu talu wa an wa anqidhu wa anqidhu fil amr ini wa anqidhu anfusakum min batsyillahi wa intiqamihi halakun wa azabun shadidun yawmal qiyamati lil mukadzibina biyaumil qiyamah. Pada hari ini Allah menetapkan keputusannya di antara makhluk dan kebenaran terpilah dari kebatilan. Kami mengumpulkan kalian padanya, wahai orang-orang kafir dari umat ini bersama orang-orang kafir dari umat-umat terdahulu. Bila kalian punya cara agar lepas dari azab Allah, maka lakukanlah. Selamatkanlah diri kalian dari hukuman dan murka Allah. Kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa iyyaka wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Ini adalah hari keputusan. Kami akan kumpulkan, ya, kami kumpulkan kalian, ya, orang-orang kafir yang hidup di akhir zaman dengan orang-orang kafir yang hidup di awal zaman. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Maka jika kalian memiliki tipu daya, maka lakukanlah tipu daya kalian. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Nah, jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menantang orang-orang kafir, ya. Kalau kalian bisa melakukan sesuatu yang membuat kalian bisa diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Selamatkanlah diri kalian dari yang murka Allah Subhanahu wa taala dan dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kalian melakukan itu, maka lakukanlah. Dan tentu mereka tidak mungkin bisa melakukannya, ya, karena pada hari kiamat nanti, ya, setiap orang akan menemukan hasil perbuatannya di dunia, ya. Apapun yang ia tanam di dunia, maka dia akan memanen hasilnya di akhirat. Orang-orang yang beriman yang mengisi harinya dengan kebaikan dan ketaatan, maka Allah akan balas dengan balasan yang indah, yaitu berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang-orang kafir yang mengisi hari-harinya dengan pengingkaran, pembangkangan, ya, pendustaan terhadap ayat Allah, pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan balasan yang sangat buruk, ya, yaitu berupa dimasukkan ke neraka yang penuh dengan adab dan siksaan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat yang ke-41. Sampai 45, ya. Ibu Dahyali, silakan baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan dan mata air dan buah-buahan mata air dan buah-buahan apa yang mereka inginkan. Makanlah dan minumlah sepuasnya terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Sesungguhnya kami yang demikian itu, sesungguhnya kami memberi balasan yang demikian itu bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Inna harfu taukidin wa nasbin. Al-muttaqina isim inna. Fi zilalin jarmat jus bagi khobar inna. Al-wawu harfu atfin. Uyunin maktuf ke zilin. Al-wawu harfu atfin. Fawakiha mubtada, ya Ustaz, ya? Kok fawakiha emang mubtada bisa emang masuk kayak gitu? Apa maktuf? Maktuf ke... Kalau maktuf atau kemana? Ke tadi yang depannya. Wa uyunin wa fawakiha. Zilalin sama uyunin majrur. Nah, pokoknya bingung. Gimana? Kira-kira apa nih? Fawakiha mimma yashtahun. Benar, ya? Kan fawaki ini kan gairu munsharif. Gairu munsharif itu ketika matuk ke majrur, dia majrurnya kan dengan fathah kan? Ya. Iya enggak? Jadi benar fawaki ini ma'atuf. Fawaki ini ma'atuf, cuma kenapa dia kayak mansub? Ingat isim ghairu munsharif ketika majrur tandanya fathah. Kayak gitu ya. Lanjut. Mimma jar mimma min dan ma ya Ustaz. Iya, mimma jar majrur. Jar majrur. Yashtahuna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Kulu fi'lun amr al-waw hatfu atfin. Ashrabu ishrabu fi'lun amr al-waw sebagai fa'il. Hani'an hal bima jar majrur kuntum fi'lun madi nakis tum sebagai isim. Ta'maluna fi'lun mudhari' sebagai waw sebagai fa'il. Jumlahnya sebagai khabar dari kuntum. Inna harfu taukidin wa nasbin, na sebagai isim, kadzalika kadzalika jar majrur ya Ustaz ya. Iya. Jar majrur sebagai khabar dari inna najzi fi'lun mudhari'un fa'ilnya nahnu al muhsinina fi'l mafulun bihi. Wailun mubtada yauma dzaraf izin mudafun ilaihi lil mukadzibina jar majrur. 41. Innal ladzina khafu rabbi khafu rabbahum fid dunya wattaqu azabahu bi amtasilin awamirihi. Baik, mana bimtisali itu? Oh, bimtisali. Ya, wa azabahu bimtisali awamirihi. Azabahu bimtisali awamirihi wajtanibi wajtinabi nawahihi. Wajtinabi nawahihi. Hum yaumal qiyamati fi zilalin. Fi zilalil asjari. Zilalil asjari. Al-warifati wa uyuni al-ma'i al-jariyah. Al-jariyati. Al-jariyati. Al-fawakihah. Wa-fawakihah kathiratin. Wa-fawakihah kathiratin mimma tashtahiyya. Mimma tashtahiyya. Mimma tashtahihi anfusuhum. Mimma tashtahiyya. Tastahihi anfusahum. Anfusu, jadi fa'il ya. Anfusuhum. Yatana'amun. Yatana'amun. Yuqalu lahum. Kulu aklan ladhidhan. Washrabu syarban hani'an. Bisababi maqaddamtum fid dunya min solahil a'mali. Min solihil a'mali. Min solihil a'mali. Inna bimithli dhalika al-jaza'ul azimi najzi ahlul ihsani fi a'malihim wa ta'atihim lana. Halakun wa azabun jadidun yawmal qiyamati lil mukadzibina biyawmil jaza'i wal hisabi. Wa ma fihi minan na'imi wal azabi. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka di dunia dan bertakwa menghindar dan mereka dan takutlah dari azabnya. Oh, takutlah ya. Itu kan fil amr, Bu. Ini gimana sih? Sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka di dunia. Oh, enggak, ini fil madhi afan. Menghindar. Jadi orang-orang yang takut terhadap mereka di dunia dan takut dengan azabnya. Dan takut terus dengan azabnya. Bimtisalis, gimana Kak? Dengan melaksanakan perintahnya. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Bagi mereka pada hari kiamat ada naungan. Mereka pada hari kiamat. Mereka pada hari kiamat berada dalam naungan pohon-pohon yang rindang dan mata air yang mengalir dan buah-buahannya banyak dan apa yang yang mereka inginkan. Dan buah-buahan yang banyak yang apa? Diri mereka sangat menginginkannya, sangat menikmatinya. Tashtahi. Buah-buahan yang banyak dan diri mereka sangat menikmatinya dan bersenang-senang. Dikatakan kepada mereka, makanlah makanan yang lezat dan minumlah minuman yang enak, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan di dunia dari amal saleh yang kamu kerjakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah balasan yang besar. Kami balas ahlul ihsan. Kami Teman? Membalas ahli kebaikan. Oh, ahli kebaikan. Kami membalas ahli kebaikan dengan terhadap amal mereka dan ketaatan mereka kepada kami. Kebinasaanlah dan azab yang pedih pada hari kiamat bagi orang mendustakan hari pembalasan dan hari perhitungan. Dan di dalamnya penuh dengan dan kenikmatan. Apa yang di dalamnya berupa kenikmatan dan azab. Di dalamnya ada berupa kenikmatan dan siksaan. Nami barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wafika jazakallah. Wafika barakallahu Bu. Wafika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilali wa'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin wailul yawma idzil lil mukadzibin. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam naungan dan bagi mereka ada mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun. Dan buah-buahan yang sangat mereka inginkan. Ya. Kulu washrabu, ya, makanlah dan minumlah kalian di dalam surga hani'an. Dengan nikmat. Bima kuntum ta'malun. Ya, disebabkan apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya begitulah kami membalas orang-orang berbuat baik di dunia. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah, binasaanlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan hari akhir, yang mendustakan hari perhitungan dan hari pembalasan. Kalau tadi kita bicara tentang ya azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir di neraka, maka dalam ayat ini kita ya melihat apa yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa di surga. Pertama, mereka diberi naungan berupa pohon yang rindang. Ya, di dalam surga ini penuh dengan pohon-pohon yang memberikan naungan kepada apa namanya? Penduduk surga. Dan mereka juga akan mendapatkan mata air yang airnya mengalir yang bisa diminum kapan saja mereka inginkan. Dan memang inilah sejatinya kebahagiaan bagi manusia. Jangankan di surga itu ya. Di dunia saja kalau kita melihat kawasan yang rindang, banyak pepohonan yang teduh, kemudian di situ ada mata air yang mengalir, Masya Allah. Tentu kita akan merasa ya sangat nyaman. Kita akan sangat betah tinggal di tempat yang seperti itu. Ya. Padahal kenikmatan yang ada di surga ya tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia, tidak pernah terlihat oleh mata manusia ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana indahnya surga ya. Keindahan di dunia saja ya, kalau kita melihat ada daerah yang hijau, banyak pepohonannya, ada sungai dengan air yang sangat jernih yang mengalir terus menerus, kita sudah merasa sangat ya syahdu ya, berdecak kagum kita melihatnya. Maka yakinlah bahwa apa yang ada di surga jauh lebih baik daripada itu ya, karena kenikmatan di surga itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia. Wa fawakiha mimma yashtahun ya, para penduduk surga diberi makan dengan buah-buahan yang sangat mereka inginkan. Sementara ya, penduduk neraka diberi makanan berupa duri, diberi minuman berupa nanah yang tidak membuat mereka kenyang, ya. Kenyang dari lapar ataupun kenyang dari haus. Ini berkebalikannya. Sementara penduduk surga, mereka nikmat bisa minum dari mata air, bisa minum ya susu, bisa minum khamar dengan bebas, bisa makan buah-buahan yang bahkan bukan kita yang mendekati pohonnya, bahkan pohon yang mendekati ya para penduduk surga, maka ini kondisi yang sangat bertolak belakang. Tentu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar mengetahui ya, hal ini, ya akan memilih untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Kulu washrabu, ya, makanlah dan minumlah kalian di dalam surga hanian, dengan nyaman, dengan tenang, dengan damai. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan di dunia, ya. Jadi kedudukan kita, kedudukan seorang muslim di surga itu berdasarkan dengan amalannya di dunia. Ya, derajat seseorang di surga itu berdasarkan dengan amalannya di dunia. Maka semakin kita ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi di akhirat, maka kita harus semakin memperbanyak ya, amalan soleh. Ya, tentu amalan soleh yang ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi balasan. Ya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sementara kebinasaanlah yang layak diterima oleh orang-orang yang kafir, yang membangkang, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-46 ya. Ya, Umeda baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kulu fi'lun amr, al-wawu sebagai fa'ilnya. Oh, afwan Ustaz. Makanlah kalian dan bersenang-senanglah kalian di sedikit waktu yang sesungguhnya, dan sungguh kalian orang-orang yang berbuat dosa. Celakalah, kebinasaanlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kulu fi'lun amr, al-wawu sebagai fa'ilnya. Al-wawu harfu atfin, tamat ta'u fi'lun amr, al-wawu sebagai fa'ilnya, qalilan maf'ulun biha Ustaz ya. Inna harfu taukid wa nasbin, kum sebagai isim inna, mujrimuna sebagai khobar inna. Wailun mubtada yauma dorof idin mudofun ilai lil mukadzibina jar majrur sebagai khobar sebagai khobar. Tafsirnya tsumma haddadawahul kafirina faqala kulu min lada ibid dunya wastamti'u bisahawatihal fanaihi alfaniyati zamanan qalilan innakum mujrimuna bisrokikum bi isrokikum billahi halakun wa azabun sadidun yawmal qiyamati lil mukadzibina bi yawmil hisabi wal jazai. Kemudian Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang kafir dengan berfirman, makanlah dari kenikmatan-kenikmatan dunia, dan bersenang-senanglah dengan hawa nafsunya yang fana di waktu yang sedikit. Sesungguhnya kalian orang-orang yang berbuat dosa dengan apa yang kalian sekutukan kepada Allah. Kebinasaan dan azab yang pedih di hari kiamat kepada orang-orang yang mendustakan dengan hari hisab dan hari pembalasan. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Makanlah kalian. Ini khitabnya adalah orang-orang kafir. Wa tamatta'u, ya, silakan kalian nikmati kehidupan kalian di dunia. Qalilan, yang sedikit. Innakum mujrimun. Sungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat dosa. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sementara, ya, orang yang beriman, Allah perintahkan untuk makan dan minum di surga, ya. Maka orang kafir ini hanya bisa menikmati kenikmatan semacam ini di dunia. Karena di akhirat mereka akan binasa, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan, ya, bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Silakan kalian makan di dunia ini. Silakan kalian nikmati kehidupan kalian di dunia ini yang sedikit, yang tidak, ya, tidak lama. Karena kenikmatan yang ada di dunia ini bersifat fana, ya, tidak abadi. Seseorang hidup, ya, di dunia ini kan yang lama palingan rata-ratanya 60 tahun, sedikit dari manusia yang bisa usianya 70, 80 dan seterusnya. Ya, rata-rata manusia hidup sampai usia 60-an tahun. Maka ini merupakan waktu yang sangat singkat. Maka rugilah orang yang lebih memilih kehidupan di dunia yang bersifat fana yang hanya 60-an tahun, lalu mereka mengabaikan, ya, kehidupan akhirat yang kenikmatannya itu kekal dan abadi. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian makan, silakan kalian nikmati kehidupan kalian di dunia yang sedikit ini, yang sebentar ini. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa dengan sebab menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Tuhan selain Allah sebagai, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kalian membangkang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan sebab itu, ya, kalian akan mendapatkan adab di hari akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ummu Farhan, ya. Ya, Ustaz. Ya, silakan. 48. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'u. Dan apabila dikatakan, agak hilang suaranya. Kenapa? Nggak, tadi suaranya agak timbul tenggelam, ya, lanjut. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, maka niscaya mereka tidak mau ruku. Al-wawu harfu atfin idza dorob. Itu sebenarnya idza tuh kalau mau lengkap, ya, idza dorfiyah syartiyah gitu. Al-wawu harfu atfin idza dorfiyah syartiyah. Qila mudafun, kok mudaf ilai? Qila lah. Karena yang mudaf, Bu. Qila itu fi'il madi majhul, ya. Qila itu dari kata qala, fi'il madi majhul. Terus qila madi majhul lahum jar majrur irka'u fi'il amr. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Naam. La harfu nafi, ya. Yarka'una fi'il mudhari. Al-wawu sebagai fa'il. Naam. Wa idza qila liha ula'il musyrikina sallu lillahi. Oh, sallu lillahi wakhsha'u lahu. La yahsha'una wa la yusalluna bal yusarruna ala istikbarihim. Bal yusirruna ala istikbarihim. Bal yusirruna ala istikbarihim. Dan apabila dikatakan kepada kaum musyrikin ini, mereka pada kaum musyrikin ini, sholatlah kepada Allah dan bertunduklah kepadanya. Maka mereka tidak mau bertunduk dan tidak mau sholat. Akan tetapi mereka menyombongkan diri. Akan tetapi mereka bahkan mereka bersikeras. Akan tetapi bersikeras, mereka ya, bersikeras dengan kesombongan mereka. Nah, dalam kesombongan mereka ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, rukuklah kalian, ya, salatlah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, la yarkaun, ya, niscaya mereka tidak akan rukuk, ya. Naam. Alhamdulillah ya, ini terakhir. Silakan dibaca Bu. Siapa ya? Siapa yang belum? Bu Nurul ya. Nah, Ustaz. Ayat 49 sampai 50 sana. Iya, dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran mereka akan beriman? Wailun, mubtada, yauma, dorof, idin, mudof ilaih, lil mukadzibina, jar majrur sebagai khobar. Fa, alfa'u, harfu istinaf, bi'ayyi, jar majrur. Jar majrur sebagai khobar mukaddam. Mubtadanya mana Bu? Mubtadanya gak ada kan? Ini gak usah biarin berarti, aja. Oh gak usah ya. Berarti sebagai jar majrur gitu aja San. Ya, ya. Jar majrur. Kemudian hadithin itu mudof ilaih. Ba'da itu dorof. Al-ha'u sebagai mudof ilaih. Yu'minuna fi'lun mudori'un. Fa'ilnya al-wawu. Kemudian tafsirnya halakun wa'adzabun syadidun yaumal qiyamati lil mukadzibina bi ayatillahi inna lam yu'minu bihadzal qur'ani qur'ani san qur'ani kan ya fa bi ayyi kitabin wa kalami ba'dahu yu'minuna wa huwal mubayyinu likulli syai'in al-wadihu fi hikamihi wa ahkamihi wa akhbarihi al-ma'jizu fil fadhihi al-mu'jizu al-mu'jizu fil fadhihi fi al-fadhihi itu hamzanya hamzah hamzah ya fi al-fadhihi wa mu'anihi wa ma'anihi wa ma'anihi kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah bila mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini lalu kepada kitab yang mana mereka akan beriman sesudahnya. Padahal Al-Quran adalah penjelas bagi segala sesuatu. Yang jelas hikmahnya, hukum-hukumnya, dan berita-beritanya. Yang merupakan mukjizat dari segi lafaz dan maknanya. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul yawma idzil lil mukadzibin fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Al-Qur'an. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan ya perkataan apalagi setelah Al-Qur'an mereka akan percaya, ya. Ini adalah sindiran yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kalau Al-Qur'an yang merupakan kalamullah yang berisi penjelasan terhadap segala sesuatu yang sangat jelas hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya dan kabar-kabarnya yang mengandung mukjizat dalam lafaz dan makna-maknanya, mereka tidak mau beriman, lalu ya kepada kitab apalagi mereka mau beriman. Ya, ini merupakan ya sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, ya. Al-Qur'an berisi perintah-perintah, berisi larangan-larangan, berisi hukum-hukum, berisi kisah-kisah orang terdahulu yang bisa diambilkan, yang bisa diambil ibrah darinya, bisa diambil hikmah-hikmah yang indah darinya. Kalau Al-Qur'an yang sudah sebaik ini mereka tidak mau beriman, lalu mereka mau beriman ya, kepada kitab yang seperti apa? Ya tentu ini merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu telah memilih jalan kesesatan, ya, karena mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Sementara orang-orang yang mukmin, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah Allah mudahkan kita menyelesaikan juz yang ke-29. Insyaallah kita habis ini lanjut ke juz 28 ya. Bisa lanjut ke juz 28. Cuma mungkin kita libur dulu ya untuk hari apa ini? Ini hari Rabu ya. Hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat selalu libur. Kita mulai tafsir juz 28-nya insyaallah hari Senin ya. Ya, tayib. Demikian semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.